Matius paos kalih likur. Ida yang Yesus malih mepidarte ring anake akeh punike ngangen pengande sapuniki. Pemerintahan ide sang yang widiwase punike yen upamayang tan bine sekadi sang prabu sane medue karya pebuncingan buat putran idane. Irike ide ngutus parekan-parekan idane ngaturin sewatek anake sane sampun keundang mangdeledang padong rauhin. Nanging anake punike tan wenten sane kayun rauh. Malih ide ngutus parekan sane tiosan tur kepiteketin asa puniki. Aturang je teken idodane ane subuh pada undang gelahi kene. Sami sampun pada cumawis. Kebo miwah wawalungan tiosan sampun pada ketampah. Tur sami sampun cawisang ide. Nemangkin ragane katurin mangnoledang pada rauh. Nanging anake sane keundang sami pada tanlingu. Wenten sane ketegalne. Wenten sane ngurusang dagangane. Semalihe sane tiosan wenten sane ngejuk turnik dig tumuli ngemademang parkane punike. Duaning punike sang prabu kelintang duke. Raris ide ngutus waduo balan idane buat mancut urip anake sane mademang parkan-parkan idane muah ngeseng kotani pune. Sesampune punike ide raris ngandi kering parekan-parekan idane asa puniki. Penamyune mekejang subo mekebat. Nanging parotamyune tusing ade ane teke. Entuk ranane kemu cai jani kemargane gede muah ke pempatane. Ajak mai sewatek anake ane tepukin cai. Raris parekane pado medal kemargane. Sewatek anake sane panggihin ipun. Sami keundang kajak kepuri. Ring pantarani puni, wenten jadmo corah, taler wenten jadmo becik kantos bek purine. Rikalo sang prabu ngeranjing nyingak parotamyune, wenten cinga ido anak sane mo penganggitan manut sesanan anak kundangan. Raris idengan dikoring ipun sapuniki. Eh jero, apo awanane dadi jerone langgio pesan, bani-bani kepuri tuaro nganggo penganggo ane manut teken sesanan anak kundangan. Anake punike kebil-bil tan mersida yang matur. Sang prabu raris ngandi kering parakan idane. Talinin je limo batisne, tur entungang je ia pesusik petenge ane paling petenge. Ditu ia bakal ngeling mesesambatan kanti gigine kriet-kriet. Pemuput ide yang Yesus ngandi ke sapuniki. Santukan akeh sane keundang, nanging wantah akidik sane kepilih. Anake sane saking golongan Parisi, sami pada mekaon, tumuli mepiguman ngerincikang daya, mangde melantaran antuk pitaken, dan nyidayang rereh saud dua canan ide yang Yesus. Dane raris ngutus sisian danene, sarang ring anak saking golongan Herodese maranin ide yang Yesus, metaken sapuniki. Guru, titiang sami mariangkan, mungguing guru puniki, wiakti merago polos tur sadu. Medasar antuk darmo sadu, guru ngurukang pekarsan ide sang yang widiwase. Semaliha, guru tan ajrih ring sapo sirojo, santukan guru tan motujumu. Nemangkin indayang je nikayang ring titiang, manut sane mungah ring pekayunan gurune. Yen manut cakepan torat iragane, punapike patut naur pajak ring sang nato ratu, punapitan. Nanging ide yang Yesus wikan ring kecorahan manahnyane, raris ide ngandike, apo awanane jerone nyugjogen tiang, eh anak ane mapi-mapi. Edengang je teken tiang PPC ane lakar anggo mayah pajegi entu. Raris ipun ngedengang jinah perak abidang. Malih ide metaken ringipun sapuniki. Entu gambar muah parap enyen ane munggah ditu. Atur ipune. Punika gambar miwah parap ide sang nato ratu. ida raris ngandi keringipun. Lamun gitu, aturang je teken ide sang nato ratu apo ane mulo dadi druen ide. Tur aturang je teken ide sang yang widiwase apo ane mulo dadi druen ide sang yang widiwase. Wau miragi pengandikan idane asapunike. Ipun sami pada angob tumuli mekaon tanpa pamit saking ajeng ide yang Yesus. Kalau punika wenten anak saking golongan Saduki, rauh tangkil ring ajeng ide yang Yesus. Golongan Sadukine punika maosang, mungwing anake sare sampun padem, tanpa cang ke uripang malih saking pantaran anake padem. Dane metaken sapuniki, Guru, manut pangandikan Nabi Musa, yen wenten anak padem, nanging durung maderbe pi anak, patut nyaman anake padem punike ngambil baluannya ne, mangdane numuang sentane buat sang padem. Sanerien ring pantaran titiange, wenten anak menyame sarang pepitu. Sane pinih kelihe, ngambil anak loh. Tan suwe, raris anake lanang punike padem. Santukan durung wenten sentane, baluan nyane kambil antuk adenipune. Adenipune taler padem tanpa sentane. Adi sane kaping tiga raris ngambil ibalu punike, nanging taler padem tanpa sentane. Asapunike sepenglanturipun kantos sane pinih alite. Pemuputipun ibalu punike taler padem. Ring benjang wekas, yen sampun rauh masannya anake padem, pada kauripang, saking pantaran anake pepitu iwau, sireke sane patut dados somah ibalu punika. Santukan maka pepitu sampun nanen nganggen ipun somah. Bosaur ida yang Yesus, ambati iwang pengresepan ragani, santukan ragane tan resep ring daging cakepan sucine miwah kewisesan ide sang yang widiwase. Santukan disampun anake keuripang saking pantaran anake padem, ipun tan bine sekadi paro malaikat tiring suwargan. Ipun tan malih mekurenan wiaden kepekurenang. Nangi ngeniang paindikan anak padem jago keuripang, puna pikir ragane durung mausin sabdan ide sang yang widiwase sane sapuniki. Ulun ene widi ane kesungsung ban Abraham muah Isak muah Yakub. Punike mepi teges ide sang yang widiwase merago widin anake sane urip, boyo widin anake sane padem. Wau anake akeh punike miragi indike punike, ipun sami pada angob ring paurukan idane. Rikala anake sane saking golongan Parisi pada miragi, mungwing anak Sadukine sampun ke kaonang sejroning bobaos antu ida yang Yesus, raris dane sami pada mepunduh. Wenten sinalih tunggal guru agamo matur pitaken, buatnya dia ngerereh saud pengandikan idane, sapuniki atur danene. Guru, pituduhe sane encen, sane pinih utamane ring pidabdab torate. Pesahur ida yang Yesus sapuniki. Tresno bakti je teken ido sang yang widiwase, penembahan kitane, aji penelah bayu, sabde muah idep kitane. Punike pituduh sane mautame miwah sane pinih buat. Pituduhe sane kaping kalih sane pateh kautamanipun, sapuniki. Tresno asih je kita teken sesaman kita ni, buka kita tresno teken dewek kita ni pedidi. Sedaging cakepan Torat dane Nabi Musa miwah cakepan paro nabi ni, sami sampun kecakup sejeroning pituduhe maka kalih puniki. Rikala anake sane saking golongan Parisi nuju mepunduh, ide yang Yesus raris metaken ring dane asa puniki. Yen manut pekayunan ragane, sang Prabu sane kejanjiang punike, sapo siroke sane meduwe sentanane. Atur danene sarang sami. Sang Prabu sane kejanjiang punike, sentanan sang Prabu Daud. Pengandikan ida yang Yesus. yen asa punike napi awinanipun roh ide sang yang widiwase nguisikin ide sang Prabu Daud, mangde ide nyamat penembahan ring sang Prabu sane kejanjiang punike, santukan sang Prabu Daud mebaos sapuniki. Ide sang yang widiwase mesabde ring penembahan titiangi, negak je cening di tengawan ajine, kanti sewatek musuh ceningi, dadiang aji pejek-jekan ceningi. Raris, yen ide sang Prabu Daud nyamat sang Prabu sane kejanjiang punike penembahan, sapunapi antu kedado sentanan sang Prabu Daud. Tan wenten ana angan adiri sane meresidayang nyaurin pitaken idane. Dur ngawiden saking rahino punike, tan wenten malih anak sane purun matur pitaken ring ide yang Yesus.